Konsultasi Syariah. Salat terkena noda chat. Pertanyaan. Bagaimana hukumnya bila mana suatu ketika saya sedang salat kemudian menemukan noda chat di anggota wudhu saya dan saya baru tahu setelah selesai salat dan telah berlalu 3 salat fardu. Apakah saya harus mengqadha salat kembali termasuk ketiga salat yang telah saya lakukan? Terima kasih. Jawaban. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Orang yang wudu wajib memastikan bahwa semua permukaan anggota wudunya yang wajib dicuci telah terbasahi dengan air. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma pernah menceritakan, kami pernah melakukan safar dan kami ketinggalan rombongan. Ketika kami berhasil menyusul beliau, dan ketika itu waktu sholat sudah mepet. Akhirnya kami buru-buru berwudu dan kami hanya mengusap kaki kami. Dari kejauhan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, "Wailul lil aqabi minan nar," yang artinya, "Celakalah tumit-tumit yang terancam neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu. Mereka mendapatkan ancaman neraka karena wudunya batal, sementara mereka tidak sholat. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang yang sholat dalam kondisi wudunya tidak sempurna agar sholatnya diulangi. Dari Khalid bin Ma'dan, dari sebagian sahabat Nabi SAW, bahwa Nabi SAW pernah melihat ada orang yang sholat, sementara di punggung kakinya ada seluas koin yang tidak terkena air. Kemudian Nabi SAW menyuruhnya untuk mengulangi wudu dan sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Juga disebutkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ada seseorang yang berwudu, lalu dia membiarkan seluas satu kuku di jari kakinya tidak terkena air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikannya dan menyuruhnya, "Irji' fa ahsin wudu'aka." Yang artinya, kembali, ulangi wudumu dengan baik. Orang ini pun mengulangi wudunya, lalu dia salat. Hadis riwayat Muslim. Dan para ulama sepakat, di antara syarat sah wudu adalah menghilangkan segala yang menghalangi sampainya air di permukaan kulit. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini, terdapat kesimpulan bahwa orang yang meninggalkan sebagian anggota yang wajib dibasuh, maka wudunya tidak sah. Ini perkara yang disepakati. Syarah Sahih Muslim. Cat yang belum hilang ketika sholat. Semua benda yang menempel dan tidak bisa hilang dengan air, sehingga menghalangi air wudu harus dibersihkan sebelum wudu. An-Nawawi mengatakan, apabila sebagian anggota wudu tertutup cat atau lem atau kutek atau semacamnya, sehingga bisa menghalangi air sampai ke permukaan kulit anggota wudu, maka wudunya batal, baik sedikit maupun banyak. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Untuk itu, bagi mereka yang terkena cat di anggota wudunya, wajib dibersihkan sebelum wudu agar wudunya sah. Jika sudah melakukan beberapa kali sholat dengan wudhu semacam ini, dia harus mengulanginya karena sholatnya batal. Demikian, Allahu A'lam.